berikan di situ halaman 7 dari kitab Kotak Wirataka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyu wahidullah. Wa qala, qala di situ fi'lul madhi mabniun alal fathah, mabni alal fathah, ikut wazan fa'ala yaf'ulu, karena dia itu fi'l madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka i'rabnya mabni alal fathah. Sallallahu alaihi wasallam, jumlah i'tiradiyah la mahallalaha minal i'rab, jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi falyakun yakun fi'lul mudhari, i'rabnya majzum, jazam, tanda jazamnya dengan sukun, karena kemasukan di situ adalah lamul amr. Dan di situ fi'il mudhari nakis, yang dia itu tidak butuh kepada fa'il, akan tetapi dia itu butuh kepada mubtada dan khabar. Awwala marfu mansub, tanda nasabnya dengan fathah, karena dia itu isim mufrad sebagai khabar yakana yakun. Ma tad'uuhum, ma ismul mausul fi mahalli jarrin sebagai mudafun ilai. Tad'uuhum, tad'uuhum jumlah fi'liyah yang tidak mempunyai i'rab sebagai silah mausul. Jadi jumlah yang tidak mempunyai i'rab diantaranya adalah jumlah silah mausul, sebagaimana contoh ma tad'uuhum. Kemudian tad'uuhum, tad'u fi'lun mudhari, fi'l mudhari wal fa'il, dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir mustatir takdirnya anta. Wa ta fi mahalli raf'in, hum fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari tad'uuhum. Ilaihi hi fi mahalli jarrin, karena didahului dengan huruf jar, hi kembali kepada ma. Syahadatu alla ilaha illallahu, syahadatu marfu, tanda rafanya dengan dhamma, karena dia itu isim mufrad, karena dia sebagai isim kana muakhar, dan awala tadi sebagai khabar muqaddam. Alla ilaha illallah, jumlah alla ilaha illallah fi mahalli jarrin mudafun ilai, kepada sahadatu wawal mudaf, dan dia adalah mudaf. Kemudian la ilaha, ilaha mabniyun ala ma yunsabu alaihi, dia itu ma isim yang dimabnikan, a isim yang dinasabkan di atasnya, karena dia itu adalah isim la nafilil jinsi, karena ilaha di situ adalah bukan isim yang mu'rab, karena bukan isim yang mabni, maka mabniyun ala ma yunsabu alaihi. Kemudian illallahu, Allah di situ adalah marfu sebagai badal dari khabar yang dibuang takdirnya la ilaha haqqun illallahu. Jadi la ilaha illallahu Allah marfu sebagai badal dari khabar la nafilil jinsi hakun. Jadi takdirnya la ilaha hakun illallahi dan khobar. Dari ilaha mahdus dibuang, yaitu takdirnya hakun. Muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Artinya, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyakun, maka hendaklah awwala ma tad'uhum ilaihi, pertama apa yang kamu seru kepada mereka terhadapnya, syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari fi huruf jar, riwayati majrur, karena didahului dengan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad, dan dia adalah mudaf. Al-Bukhari, Al-Bukhari di situ majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia itu mudafun ilai. Al-Bukhari di situ adalah bukan dari isim yang mangkus, tetapi dari mana? Nisbatun ilai, dari nama Al-Bukhara. Asalnya Bukhara, terus kemudian di situ an-nisbatun ilai, kepada satu negeri, kemudian ditambah dengan ya musyaddadah, ya yang ditasdid, yang dinamakan sebagai ya an-nisbah, seperti dalam Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari di situ adalah majrur, tanda jarnya dengan kasrah Al-Bukhari. Jadi menurut ya, riwayat Imam Bukhari, ila ayyu wahidullah, ayyu wahidu masdarun muawwal, masdar muawwal, jumlah dinamakan sebagai masdar muawwal karena susunan kalimat terdiri dari an dan fi'il mudhari, dan fi'ilnya di situ ada an dan fi'il mudhari, dari fi'il wahada yuwahhidu, ikut wazan fa'ala yufa'ilu, kemudian ayu wahidu i'rabnya fi mahalli jarrin, di situ fi mahalli jarrin karena masdar muawwal didahului dengan huruf ila, dan yuwahhidu fi'il mudhari, yuwahidu mansub, tanda nasabnya dengan membuang huruf nun karena didahului dengan huruf nasab yaitu an, dan fa'il di situ wawul jamaah fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya. Allah mansub i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia itu adalah isim mufrad, karena fiilnya di sini adalah fiil yang muta'addi, dan setiap fiil yang muta'addi dia itu adalah membutuhkan kepada maf'ul bih, sehingga Allah di situ sebagai maf'ul bih nasab dari fiil yang muta'addi ayu wahidu. Kemudian wasu'al, dan pertanyaan ke-9, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Al-jawab, huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi, aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati alal haqiqati bila ta'wilin wala taf'widin wala tamsilin wala ta'tilin kal istiwa'i wan nuzuli wal yaddi wa ghairiha mimma yaliku bikamalihi. Qala subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Suratul Shura. Ma mabniun ala sukun, karena di situ adalah asma'ul istifham, isim istifham. Huwa fi mahalli raf'in, sebagai mubtada, tauhidu marfu, tanda rafanya dengan domahkan isim mufrad, sebagai khabar dari huwa, dan di situ adalah isim yang mudhaf. Sifati, sifat jar, tanda jarnya dengan kasrah karena dia itu isim jamak mu'anas salim, karena mudhafun ilaih, dan dia adalah mudhaf. Allahi Allah majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad dan mudhafun ilaih. Wa asma'ihi, wawu di situ harful atfi, huruf ataf. Asma'ihi, asma'ihi, asma'i majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena jamak jamak taksir yang mufradnya ismun, karena dia itu ataf ke sifati. Dan hi fi mahalli jarrin mudhafun ilai, dan hi domir hi kembali kepada Allah. Jadi apa itu tauhid sifat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Huwa, huwa di situ fi mahalli rafin, sebagai mubtada. Isbatu rafa, sebagai khabar, tanda rafanya dengan dhammah karena dia adalah jama' apa namanya? Isim mu'anas. Isbatu ma fi mahalli jarrin mudhafun ilai, dan ma ismul mausul. Wasafahu Allah marfu rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, karena sebagai fa'il dari fi'il wasafa. Ikut wazan fa'ala karena fi'il yang mujarrad. Dan bihi, wabihi hi fi mahalli jarrin, karena di situ isim yang mabni yang tidak mempunyai kedudukan, maka irobnya fi mahalli menempati kedudukan jar, yang hi di situ kembali kepada ma. Nafsahu, nafsa mansub, sebagai maf'ulun bihi dari fi'il wasofa. Dan hu, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Dan hu fi mahalli jarrin, sebagai mudhafun ilai. Dan hi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi harfu jarrin, dan fungsinya mengejarkan isim yang jatuh setelahnya. Kitabihi, kitabi majrur jar, tanda jarnya dengan kasrah karena didahului dengan huruf jar. Dan hi mudhafun ilai fi mahalli jarin. Au harfu atfin, huruf ataf. Wasofahu rasuluhu, dan hu fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bihi. Dan wasofa adalah fi'il madhi mabniyun alal fathah, karena fi'il madhi yang tidak bersambung dengan tak fa'il ataupun na fa'il. Setiap fi'il madhi, setiap fi'il madhi yang dia itu tidak bersambung dengan tak fa'il dan na fa'ilin, maka mabniyun alal fathah, dia itu mabni di atas fathah. Dan hu mansfi mahalin nasbin, sebagai maf'ulun bihi. Rasuluhu, rasulu marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena dia itu isim mufrad, karena sebagai fa'il dari fi'il wasofa, sehingga fa'il tidak harus jatuh langsung setelah fi'ilnya, bahkan ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Dan hu fi mahalli jarrin mudhafun ilai karena isim mabni. Fi ahadithihi fi harfu jarrin, ahadithihi, ahadithi majrur, karena didahului dengan huruf jar, yaitu fi, tanda jarnya dengan kasrah, karena dia itu adalah jamak taksir dari mufradnya hadisun. Dan hi fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilai. As-sahihati, as-sahihati majrur, tanda jarnya dengan kasrah, karena dia itu isim yang mufrad, karena dia adalah na'at ke ahadith. Dan dia adalah as-sahihati ditujar karena na'at kepada ahadith. Dan sedangkan syarat antara na'at dan man'ud, apabila di situ adalah na'at, di situ namanya sahihati na'at hakiki. Namanya di situ na'at hakiki memberikan sifat kepada isim yang setelahnya secara hakiki, secara hakiki. Sedangkan ahadithi as-sahihati, syarat-syarat antara na'at dan man'ud harus sesuai dengan tadzkir wa ta'nits, harus sesuai dengan muzakar dan mu'anasnya, dan harus sesuai dengan adat-adatnya, bilangannya, dan juga harus sesuai dengan ta'rif wa tangkir, marifat dan nakhironya sebuah antara na'at dan ma'ud tersebut. Kemudian kita perhatikan dalam contoh ahadithi as-sahihati. As-sahihati di situ adalah na'at. Kalau as-sahihati di situ ditinjau dari isim dari adatnya adalah isim yang mufrad. Sedangkan al-ahadith di situ adalah ditinjau dari adatnya isim yang jamak. Sehingga kalau menurut kaidah antara pembentukan na'at dan manut dan na'at hakiki, maka tidak sesuai. Akan tetapi dalam kaidah na'at dan manut, apabila manutnya di situ adalah jamak yang tidak berakal, maka na'at boleh isim mufrad mu'annas. Jadi kalimat ahadithi as-sahihati di situ adalah boleh mufrad mu'annas ataupun boleh jamak, boleh antum di situ ditulis fi ahadithi as-sahihati ataupun fi ahadithi as-sahihati. Kenapa? Karena di situ adalah manutnya jamak yang tidak berakal, maka na'at ataupun sifatnya boleh mu'annas mufrad. Alal haqiqati, al haqiqati majrur, karena didahului dengan huruf jar itu ala. Bila ta'wilin, ta'wilin di situ majrur karena didahului dengan huruf jar. Dan la di situ adalah huruf la yang batal amalannya. Kenapa? Karena di situ la apabila dia itu masuk kepada isim yang nakirah, maka dia itu adalah menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Sehingga la annafiyatu lil jinsi, syaratnya adalah isimnya dan khobarnya harus nakirah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kemasukan huruf jar. Kita perhatikan dalam contoh bila ta'wilin, syarat yang pertama adalah terpenuhi, yaitu isim yang jatuh setelah la di situ adalah berupa ismun nakirah, isim yang nakirah. Akan tetapi syarat yang kedua untuk la yang beramar seperti amalan la nafiyatul lil jinsi di situ adalah tidak terpenuhi karena kemasukan huruf jar, sehingga la di situ adalah batal amalannya, sehingga tidak ada fungsinya. Sehingga la di situ adalah tidak beramal seperti amalannya ina karena dia kemasukan huruf jar yaitu ba. Sehingga bi, sehingga ta'wilin di situ majrur karena didahului dengan huruf jar bi. Wala tafwidin, tafwidin di situ adalah majrur karena di situ ataf ke ta'wil. wala tamsilin wala ta'tilin, semua itu adalah ataf karena didahului dengan huruf ataf yaitu waw di situ. Kal istiwa'i, al istiwa majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena didahului dengan huruf jar itu kaf, kaf karena ditusim yang mufrad. Wan nuzuli, an nuzuli majrur karena ataf ke al istiwa. Wal yadi, yad majrur karena ataf tidak dinarul arah itu waw. Wa ghairiha, wa ghairi, ghairi di situ adalah majrur karena ataf dan ha mudafun ilai fi mahalli jarrin mimma yaliku bikamalihi mi harfu jarrin walma si istila ismul mausul fi mahalli jarrin sabaghu harfu jar mim mim min yaliku, yaliku di sini adalah fi'lun mudhari marfu karena lam yat karena tidak kemasukan oleh amil nasab atau amil jazam. Dan yaliku tanda, tanda rofanya dengan domah karena fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dan yaliku jumlah yaliku la mahallalaha minal i'rab, jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena dia adalah silah mausul. Dan yaliku di situ adalah fi'il, harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takbiruhu huwa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yaliku adalah fi'lul mudhari ikut wajan mana fa'ala yaf'ilu, ya fa'ala yaf'ilu laqa yali, yaliku ikut wajan fa'ala yaf'ilu la fi'il madinya laqa yaliku bi kamalihi kamali majrur, tanda jari dengan kasrah karena isim mufrad karena didahului dengan huruf jar yaitu bi hi fi mahalli jarin mudafun ilai. Qala subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala la mahallalaha min irab. Kemudian laisa kamislihi say'un wa huwas sami'ul basir. Perhatikan ayat dalam surat surah ayat yang ke 11 hurufnya laisa fi'lul madhi naqis, laisa di situ adalah fi'l madhi yang naqis saudaranya kana, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan khabarnya, sehingga laisa di situ dikatakan sebagai af'alun naqisa, fi'l-fi'l yang naqis yaitu saudaranya kana. Karena laisa itu adalah sebuah fi'il yang tidak butuh kepada fa'il akan tapi butuh kepada mubtada dan khabarnya, sehingga kamislihi ka harful jar zaidah, huruf jar di situ adalah jar yang tambahan saja, itu di situ kaf, di situ ada huruf kaf, kamislihi kaf huruf jar zaidah. Dan mislihi, mislihi majrurun lafdan, sehingga kamislihi majrurun lafdan. Dan mansubun mahallan karena sebagai khabarnya laisa. Jadi saya ulangi, di situ bisa antum i'rab. Yang pertama, kamislihi, mislihi, misli di situ adalah majrurun lafdan. Dia itu secara lafaz majrur karena didahul dengan huruf jar zaidah yaitu kaf. Kemudian mansubun mahallan, dia adalah mansub secara kedudukan. Karena apa? Sebagai apa? Khabarnya laisa. Ya. Kemudian sayun marfu, karena dia itu adalah sebagai isimnya laisa, sehingga hukum di situ namanya mub isim laisa ataupun isim kana muakhar dan kamislihi khobar kana ataupun khobar laisa muqaddam. Kenapa? Karena hukum peletakan dalam contoh laisa kamislihi sayun mubtada ataupun isimnya kana diakhirkan, dibelakangkan daripada khobarnya, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena di situ adalah mubtada berupa isim nakirah dan khobarnya berupa syibhul jumlah, maka peletakan mubtada di akhir adalah hukumnya wajib. Wa huwa sami'ul basir. Wawu di situ adalah wawu ibtidaiyah. Huwa fi mahalli raf'in sebagai mubtada. As-sami'u marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena ada di isim mufrad. Sifat as-sami' adalah sifatul musyabbahah di ismil fa'il. Rafa sebagai khobar dari mubtada huwa, yaitu khobar pertama. Al-basiru marfu karena sebagai khobar kedua dari mubtada huwa, dan sifatul musabbahah bi ismil fa'il ikut wazan fa'ilun basirun, dan juga sami'un ikut wazan fa'ilun. Sifatul musabbahah bi ismil fa'il, sifat-sifat yang menyerupai fa'il ikut wazan fa'ilun, kemudian basirun juga ikut wazan fa'ilun sama wazannya. Sehingga as-sami'u di situ adalah rafa' sebagai khabar pertama dari mubtada huwa, dan al-basiru juga sebagai rafa' sebagai khabar yang kedua dari mubtada huwa. Sehingga kaidah dalam pembentukan mubtada dalam pembentukan mubtada dan khabar, kadang-kadang khabar itu adalah berbilang-bilang, tidak cukup hanya satu, bahkan lebih dari satu, ada dua, tiga, dan seterusnya. Suratus surah, surah di situ adalah majrur karena mudafun ilai, tanda jarnya dengan kasrah mukaddarah alal alif karena dia adalah ismul maksur. Setiap isim maksur di situ adalah setiap isim yang maktumatun yang diakhiri oleh alifun lazimah asliyah dan sebelumnya di fathah. Sehingga surah dikatakan sebagai isim maksur karena dia adalah isim karena dia adalah diakhir oleh alif lazimah dan sebelumnya di fathah, dan i adalah isim-isim yang muqaddarah talasah dalam i'rab. Sehingga isim maksur i'rabnya adalah muqaddarah tiga-tiganya. Tatkala dia menduduki kedudukan rafa, berarti tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah, seperti dalam contoh ja'a al-fata. Sehingga al-fata di situ adalah rafa, tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena isim maksur karena dia itu sebagai fa'il. Kemudian tatkala dia itu majrur, maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah, seperti dalam contoh marartu bil mustafa. Sehingga mustafa di situ adalah majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isim maksur. Adapun kalau mansub, maka dia adalah dengan fathah muqaddarah darabtu mustafa, dan mustafa di situ mansub sebagai maf'ulun bihi, tanda nasbnya dengan fathah muqaddarah karena dia adalah isim yang maksur. Sehingga kesimpulan daripada isim maksur adalah i'rabnya adalah muqaddarah tiga-tiganya. Berbeda dengan isim yang mangkus. Kalau isim mangkus adalah muqaddarah dua, yang satu dhahirah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslimun. Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi la yusbihuhu la yusbihu ahadan min makhluqatihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu, yanzilu fi'lul mudhari' marfu', tanda rafanya dengan dhamma, karena dia adalah fi'l mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Kemudian yanzilu di situ adalah tanda rafanya dengan dhamma, karena fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dan yanzilu ikut wazan fa'ala yaf'ilu fi'lun mujarradun, fi'il yang mujarrad. Nazala yanzilu ikut wazan fa'ala yaf'ilu, karena dia itu tidak kemasukan amil apapun. Allahu Allah marfu sebagai fa'il dari fi'il yanzilu, dan yanzilu di situ fi'il yang lazim, tidak butuh kepada maf'ulun bihi. Fi kulli lailatin, lailatin majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena mudhafun ilai ke kulli. Ila sama'id dunya, sama'i majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isim yang mufrad. Ad-dunya majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena isim yang maksur. Isim yang maksur ad-dunya, isim yang maksur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena mudhafun ilai. Rawahu Muslimun, Muslimun marfu sebagai fa'il, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, karena jatuh setelah fi'il mabni maklum, dan dia sebagai pelaku dari fi'il tersebut yaitu rawahu. Dan hu fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi, dan hu kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rawahu fi'il madhi mabniyun alal fathah. Ya, mabniyun alal fathah. Yanzilu nuzulan, yanzilu fi'il fa'il, fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzulan mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia adalah maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak adalah ismun nakiratun, isim nakirah yang sebagai penguat yang muncul dengannya bersama fi'il yang semakna dengannya. Sehingga nuzulan itu adalah sebagai maf'ul mutlak karena dia itu ada muncul bersama fi'ilnya yaitu yanzilu. Sehingga di situ adalah fungsinya adalah sebagai penguat. Yanzilu nuzulan yaliku, yaliku di situ adalah fi'il mudhari marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena dia adalah lam yattasil bihi syai, isim yaliku tanda rafanya dengan dhamma karena isim ya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kenapa rafa? Karena dia itu adalah isi fi'il mudhari yang tidak kemasukan oleh amil nasab atau amil jawazim. Dan jumlah fi'liyah yaliku fi mahalli nasbin sebagai na'at dari masdar nuzulan. Sehingga kaidah untuk jumlah adalah jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah maka dia menjadi sifat bagi isim yang setelahnya. Sehingga nuzulan yaliku, yaliku di situ adalah jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il dan fa'il yaitu fa'ilnya mana domirun mustadirun takdiruhu huwa, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yaliku fi'il fa'il, jumlah fi'liya fi mahalin nasbin, sebagai na'at dari nuzulan. La yusbihuhu, la yusbihu ahadan, la sehingga la masuk kepada fi'il mudhari. Ada kalanya dia itu sebagai huruf nafi, ada kalanya dia itu huruf yang huruf nahi. Apabila la di sini adalah la yusbihuhu ahad, la yusbihu ahadan, la di situ adalah harfu nafyin, huruf nafi, sehingga yusbihuhu marfu, karena dia itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan huruf nafi, sedangkan huruf nafi tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Dan yusbihu, yusbihu fi'lun fa'il, dan fa'il damirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadan mansub, tanda nasabnya dengan fathah, karena isim mufrad atau isim jenis, sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih dari fi'il yusbihu, min makhlukatihi, min makhlukatihi, makhlukatihi majrur, karena didauli dengan huruf jar yaitu min. Makhlukatihi tanda jarnya dengan kasrah, karena jamak mu'anas salim. Dan hi majrur fi mahali jarrin, karena dia isim yang mabni mudhafun ilai. Dan jumlah min makhlukatihi fi mahali nasbin, sebagai sifat na'at dari fi, dari isim ahadan. Kenapa? Karena jumlah ataupun sibul jumlah jatuh setelah isim yang nakirah, maka dia menjadi sifat baginya. Sehingga kaidah untuk jumlah dan sibul jumlah, apabila jumlah ataupun sibul jumlah jatuh setelah isim yang nakirah, maka dia menjadi sifat. Sebagai contoh, min makhlukatihi jatuh setelah isim nakirah yaitu ahadan, maka dia adalah sebagai sifat bagi ahadan. Sehingga artinya yanzilu nuzulan, sungguh dia turun nuzulan yaliku bijalalihi, yang sesuai bijalalihi dengan ketinggian Allah, dengan ketinggiannya Allah subhanahu wa ta'ala. La yusbihuhu ahadan min makhlukatihi, yang tidak serupa dengan seseorang pun dalam bersama dari makhluknya. Itu i'rab min makhlukatihi. Soal yang ke-10, aynallahu, aynallahu al-jawab, Allahu fawqal arsi ala samai. Qala subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, surah At-Taha, ay 'ala wartafa'a kama ja'a fil Bukhari, aina fi mahalli raf'in, sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Allahu fi marfu, sebagai mubtada muakhar. Wal jawab, Allahu, Allahu marfu, sebagai mubtada, karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, sebagai mubtada. Fauqal arsi, fauqa mansub, sebagai dorof, dorof makan. Wal arsi, dan arsi majrur mudhafun ilai, dan jumlah syubuhul jumlah dari dorof dan majrurnya faqal arti fi mahalli raf'in sebagai khabar dari mubtada Allah. Alas sama'i, as-sama'i majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad karena didahului dengan huruf jar yaitu ala. Qala subhanahu wa ta'ala, jadi artinya Allah itu di atas aras alas sama, di atas langit. Qala subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu alal arsi istawa. Perhatikan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Mi'raj. Ar-Rahmanu, ar-Rahman yang pertama bisa antum i'rab khobar dari mubtada yang dibuang yaitu takdirnya huwa, sehingga takdirnya huwa. Qala subhanahu wa ta'ala huwa ar-rahmanu alal arsi istawa, sehingga ar-rahmanu di situ adalah yang pertama bisa antum irob rofa, tanda rofanya dengan domah karena dia itu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang yaitu huwa alal arsi istawa al arsi di situ adalah majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad tidak dengan huruf jar, dan istawa jumlah fi'liyah, dan istawa jumlah fi'liyah, dan istawa itu adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khobar kedua dari mubtada yang dibuang yaitu huwa. Sehingga saya ulangi, tadi kan di sini saya ulangi i'rab ar-rahmanu alal arti istawa. Yang pertama ar-rahmanu bisa antum i'rab di situ sebagai khobar pertama, khobar yang pertama dari mubtada yang dibuang yaitu takdirnya huwa. Kemudian istawa fi mahalli raf'in sebagai khobar kedua, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khobar kedua dari mubtada mahdhuf huwa. Halak. Kemudian yang kedua ar-Rahmanu marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena dia sebagai mubtada, dan istawa jumlah fi'liyah fi mahalli rafin sebagai khobar dari mubtada ar-Rahmanu. Jadi istawa khobar dari mubtada ar-Rahmanu, sehingga istiwa istawa di sana jumlah fi'liyah fi'il fa'il fi mahalli rafin sebagai khobar dari mubtada ar-Rahmanu, sehingga istawa fa'il fi ma fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa kembali kepada ar-Rahman ataupun huwa, dan istawa adalah fi'lun mazid, fi'il yang mazid ikut wazan istaf'ala, istaf'ala istawa ikut wazan istaf'ala mazid. Surat Toha, surat Toha ay ala wartafa'a, jumlah ala wartafa'a jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena jumlah tafsiriyah, jumlah tafsiriyah yang tidak mempunyai i'rab karena di situ adalah jumlah yang jatuh setelah huruf tafsiriyah ai, yang dimaksud dengan ala alal arsi al istiwa ai yaitu ala wartafa'a, yaitu apa? Tinggi. Sehingga ala, ala fi'il madi ikut wazan fa'ala yaf'ulu, sehingga ala fi'il mudhari'nya adalah ala ya'lu ikut wazan fa'ala yaf'ulu fi'il mudhari'. Dan wartafa'a, irtafa'a di situ adalah fi'lun madi, apa namanya, fi'lun madi mazid, fi'il madi mazid ikut wazan ifta'ala ala wazni ifta'ala irtafa'a. Kama ja'a fil Bukhari ma fi mahalli jarrin, karena dia dengan huruf jar ma isim mausul, ja'a fi'lun madi di situ adalah mabniyun alal fathah, karena fi'l madi yang tidak bersama dengan tafa'il ataupun nafa'il. Dan jumlah ja'a la mahallalaha min al-i'rab, jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena silah mausul. Fil Bukhari, al-Bukhari di situ majrur, tanda jenis dengan kasrah karena didahului dengan huruf jar yaitu fi. Kemudian kesimpulan antara contoh Ar-Rahmanu alal arsi istawa dari khabar. Kaidah untuk khabar yang pertama, khabar im ada kalanya dari isim yang dhahir. Kemudian yang kedua, khabar bisa dari masdar muawwal. Kemudian yang ketiga, khabar bisa dari jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, khabar bisa dari isim yang mabni. Sehingga dalam contoh Ar-Rahmanu alal arsi istawa, istawa di situ adalah khabar dari jumlah fi'liyah. Sehingga khabar di situ adalah dari jumlah fi'liyah istawa. Dan kaidah untuk khabar juga, kadang-kadang khabar juga bisa, kadang-kadang khabar bisa apa namanya, qat'iyyah ta'addadu, bisa berbilang-bilang antara mubtada dan khabarnya.